Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Wa wada'u li ba'd al-ajnasi alam ka'alami al-ashkhasi lafzan wa huwa am. Ya, man yu'rib. Wada'u li ba'di ajnasi alam. Wada'u fi'il mad mabni 'ala dhamm li ittisalihi awal jama'ah wal waw dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahali raf'in fa'il wal alif lil fariqah li ba'd jarun wa majrur muta'alliq bi wada'u ajnas li ba'd wa huwa mudhaf ajnas mudhaf ilayh alam maf'ulun bih mansub wa alamatun nasb bihi fathah dhahirah li akhirih wa sukina li lughati rabi'ah ka'alam jarun wa majrur muta'alliq mahdhuf sifat alam sifat li alam wa alam mudhaf ashkhas mudhaf ilayh lafdhan mansub bi nazil khafid ala nazil khafid au tamyizan li ma'na kaf wa huwa am huwa dhamir munfasil mabni 'ala fathi fi mahali raf'in mubtada am fi'il mad mabni 'ala fath fi mahali raf'in fa'il ism mahali raf'in khabar am ayo fi'il mad mabni 'ala fath lam 'ala i'rab wal fa'il dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu huwa wa jumlatu fi'liyah fi mahali raf'in khabar mubtada wa yajuz a'am li fi'il tafdil huwa khabar mufrad marfu' 'alamat rafi'i 'azama dhahira 'ala akhirih wa sukina li ajli al-'aqab mereka sebagian orang Arab meletakkan sebagian jenis-jenis isim yang hukumnya sama seperti alam ashkhas dalam segi lafaz wa huwa am wa huwa am yang bedanya umum segi makna alamul jenis beda ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام يرمي جلسة دي فهو الواو عطفة وضعوا فعل وفاعل وضع فعل ماض مبني على الضم اتصاله بواو الجماعة الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل الألف للفارقة ألف الفارقة لبعض الأجناس جار ومجرور متعلق بالفعل المتقدم وبعض مضاف جناس مضاف إليه علما أفل به لوضعوا منصوب وعلامة نصبه الفتحة وسكن حملا على لغة ربيعة